Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Akhadna fi ad-dars al-madi al-jawazim. Al-jawazimu tanpa similakam, ya Fana Baraihan. Tan qasimu ila mahuma al-jazimu li fi'li mu'adidin. Naam. Wal-jazimu li fi'li. Baik. Alladhi tajzimu fi'lan wahidan. Kam ya khana? Ma hiya? Lam. Lam. Alam. Alam. Lamma. Lamma. Lamma. Alamma. La. Naam. Nah. Awaluha lam summiya bima hadhihi al-haf summiyat ya hana Abdullah. Bima da summiyat harfan nafiyan Abul Abbas. Annaha yanaha maqdum ma'tahu dan fil hadas. Nah, ma ba'da wa limadha summiyat harf jazmin barwaifi. Nah, tajzim mudhari ba'da wa limadha summiyat harf qalbin aba Sofia. Annaha tatruku zamanahu ila al-mad. Nah. والثاني لما سميت أي حرف هذه؟ حرف نفين وجسم وقلبين. قلبين مثل لام. طيب الآن نستمر. قبل أن نستمر إن لغي أخنا بعزام للجزم كم له من العلامة؟ ada berapa tanda jazm؟ Jazm memiliki berapa tanda? Tiga. Apa saja? Fathah. Fathah tanda jazm. Oke. Harfunun. Harfunun terus. Sukun. Sukun itu tanda asli, jadi di depankan dulu. Sukun. Oh. Nah, gitu. Sukun. Sukun. Hatu non dan hatu harfil illah. Nah. Tapi pada nastamir as-salis. Ikra ya Baisa. Qala syari as-salis. Qala syari as-salisu alam wahya lam. Ila annaha iktiranat. Iktiranat. Iktiranat. Bisa dimasyulkan, bisa di uktorinat. Uktorinat. Bi hamzatil istifhami takriri wa huwa hamlukal muhattaba ala tambatazid muhattaba muhattaba ala al ikrari wal iktirafi wal iktirafi bi amri bi amrin bi amrin qad istaqarra indahu subutuhu au nafyuhu kama salil musannif kami salil musannifi wa hamzatu lil istifhami walam walam harfu nafyin wa jasmin wa qalbin wa nasrah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Nah. Alat penjazm yang ketiga yang menjazmkan satu fi'il mudhari adalah alam. Contohnya apa? Alam nasrah. Artinya apa? Tidakkah. Bukankah kami, kami telah melapangkan untukmu dadamu. Ya. Nasrah itu fi'il apa? Nasrah fi'il mudhari. Fi'il mudhari kok diartikan telah? Fi'il mudhari itu kan artinya sedang atau? Akan. Kok tadi diartikan bukankah kami telah? Karena kemasukan alam. Nah, kemasukan alam. Harfu apa ini? Kolbin, membalik yang tadi maknanya sekarang atau akan menjadi makna lampau, sehingga diartikannya bukankah kami telah. Nah, alam nasrah lakasodra. Maka alam itu pada hakikatnya adalah lam, hanya saja dia digandengkan diiringi dengan hamzah istifham takriri. Jadi hamzahnya itu adalah hamzah istifham takriri. Apa itu hamzah istifham takriri? Hamzah istifham takriri adalah hamzah yang kamu membawa orang yang diajak bicara untuk menetapkan dan mengakui sebuah perkara yang telah tetap di sisinya adanya atau telah tetap di sisinya tentang tidak adanya. Nah, jadi hamzah takrir adalah kamu membawa orang yang kamu ajak bicara itu untuk menetapkan dan mengakui suatu perkara yang sudah tetap di sisinya tentang adanya, tentang tetapnya, atau tentang tidak adanya. Jadi orang yang diajak bicara itu sebenarnya sudah mengakui kalau itu tidak ada atau itu ada. Itu fungsi daripada apa? Hamzah istifham takriri. Nah, sebagai contoh, kalau ayat ya, alam nasrah tadi. Misalkan apa? Alam yusafir zaidun. Apa artinya ya alhamdulillah? Nah, dia telah safar atau belum ini? Sudah, ya. Cuman kita ingin apa? Membawa yang diajak bicara itu untuk menetapkan dan mengakui tentang tetapnya tadi. Bukankah dia telah safar? Iya, bala. Begitu. Itu fungsi hamzah istifham takriri. Maka hamzah pada ayat tadi lil istifham takriri. Sedangkan lam, ketika Allah berfirman alam nasrah laka sodrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nabi Muhammad telah dilapangkan dadanya tidak ini ya Pak Usman? Alam nasrah laka sodrak, bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu? Dadanya siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah atau tidak ini? Nah, ya. Sehingga membawa yang diajak bicara dalam konteks ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan, mengakui tentang apa hal apa dilapangkan dadanya tersebut. Maka lam harfun nafiyun wa jazmin wa qalbin, sedangkan nasrah fi'lun mudhari' majzum bilam, tanda jazmnya dengan sukun karena sahihul akhir. Nah, ini yang ketiga. Walaupun untuk yang ketiga dan keempat ini indah tahqiq itu masuk dalam pembahasan lam dan lamma, makanya dikatakan apa digugurkan darinya apa alam dan alamma, tidak dihitung. Istamir ya Allah baik. Yang keempat adalah alamma. Dia adalah lamma, hanya saja dia diiringi dengan hamzah istifham takriri. Seperti contoh musannif. Contoh musannif apa ya, Pak Ishak? Alakini qultu alamma aku wa syaihu wazi'un. Sayatnya di sini apa? Alam ashu. Nah, alam ashu. Ashu berarti rofa, nasab atau jazm. Tanda jazmnya. Bahia. Wow. Dari mana taunya? Nah. Yang keempat adalah alamma, hanya saja dia telah lamma diiringi dengan hamzah istifham takriri seperti contoh musannif. Maka hamzah lil istifham dan lamma adalah huruf nafi, jazm dan qalb sama. Asu fil mudhari' majzum dengan lamma, tanda jazmnya dengan membuang huruf ilah yaitu al-wawu. Wa dhammatu dalilun 'alayya. Dhammah itu tanda atasnya. Al-khamis. Al-khamis. Lam. Wahia lati yuqsadu biha. Yuqsadu biha. Yuqsadu biha. Talabu usuli. Fi'li. Fi'li. Talaban. Talaban. Jaziman. Walam du'ai. Ia lamul amri. Lakinna sami'tu summiyat du'a'iyah. Taskun taslam. Sukun selamat. Du'a'iyatan. Ta'ad duban. Kalau ta'dib itu ada ya-nya. Kalau enggak, tafak ala ya tafak nut tafak ulan saat tuban. Baik. Yang kelima adalah lamul amri wa doa. Lamul amri adalah lam yang dimaksudkan dengannya meminta terjadinya sebuah perbuatan dengan permintaan yang pasti, yang sangat, yang kuat permintaannya itu. Hendaklah engkau begini. Dia jelis. Hendaklah kamu duduk. Gitu. Sedangkan lamul doa adalah lamul amri. Akan tetapi dinamakan dengan lamul doa. Jadi summiyat itu fi'il majhul butuh naibul fa'il. Karena dia fi'il yang butuh dua maf'ul. Maka maf'ul bih pertamanya itu dhamir mustatir hiya. Summiyat. Kembalinya ke lam. Lamu. Akan tetapi dinamakan lamul amri ini dengan doa iyatan. Ini maf'ul bih. Ta'ad duban. Ta'ad duban dibaca nasab sebagai apa ini Abu Numer? Maful bisani. Maful bisani sudah doa iatan. Apa? Sifat. Abu Raihan? Hal. Hal itu mustaq. Karena untuk karena makul di ajlihi. Nah, karena ta'adduban, beradab. Ketika kita minta kepada Allah ya. Seperti dalam ayat ini liyak bi 'alaina rabbuk. Ya kan enggak pantas hamba memerintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan dengan apa? Doa. Baik. Samir ya Pak Usman. Apa dibaca doa? Atau kemana? Atau kemana? Nah. Aksu khabarnya. Perbedaan antara keduanya, demi rumah kembali ke mana, Pak Usman? lamul amr dan lamul doa. Perbedaan antara lamul amr dan lamul doa adalah bahwasanya lamul amr itu terjadi dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, perintah, ya. Sedangkan doa kebalikannya, dari yang rendah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami Abu Abdullah. Yunfek. Ya, di situ di doma ya salah. Nah, yang pertama yaitu lamul amr. Contohnya liyunfik du sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang punya kelapangan harta untuk menginfakkan dari hartanya. Syaitnya mana? Yunfik fi'lun mudhari'un majzumun bi lamil amr. Lamnya lamul amr. Yunfik fi'l mudhari' majzumun biha wa alamatu jazmihi sukun. Istamir ya Abbas. Wa saninahu ayyakudhi alayna rabbuka. Lamu lamu doa i doa i seperti mendoakan majzum biha wa alamatu jazmihi hatfu hatfu hatfu harf il kidnati doa aliyah nah. Yang kedua adalah contohnya yang kedua apa tadi lam doa. Liyak di alina rabbuk ini doanya siapa ini ya Pak Pelabas? Doanya siapa ini? Nabi Musa. Doanya siapa ya Pak Ruwesi? Pak Sofia. Pak Lukman. Yusuf, anta, apa Isa, Abdillah, Ahsan, Ahlun Nar, penduduk neraka, minta apa? Ya Maliku, liyak bi alaina rabbuk. Wahai Malik, penjaga, malaikat penjaga neraka, hendaklah Rabbmu itu mematikan kami saja, enggak kuat. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah. Minta mati saja. Sayanya di sini adalah yakdi. Ya, lamnya lamu doa, yakdi fi'il mudhari' majzumun biha. Tanda jazmnya dan membuang huruf illah yaitu ya. Taunya dari mana? Balabas kasri. Nah, di kasrah itu tanda bahwasanya yang dibuang adalah alya. Praya baru efek sadis. La annahiyatu. Nah. Ini bukan idhofah, ini sifat. La tu'ayatu wa hiya la nahiyatu. Nah, yang keenam adalah la nahiyah, la yang berupa larangan, adalah la yang diinginkan, dimaksudkan dengannya untuk meminta meninggalkan perbuatan. Melarang itu kan apa? Jangan kamu duduk, berarti meninggalkan perbuatan duduk. Jangan kamu makan, meninggalkan, meminta untuk meninggalkan perbuatan makan dengan permintaan yang pasti. Guys. Adapun la du'aiyah adalah la nahiyah, hanya saja dinamakan dengan la du'aiyah, doa karena ta'adduban. Seperti tadi, misalkan seorang hamba berdoa, Rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb kami jangan kau siksa kami. Kan itu bukan tidak pas kalau dikatakan kita melarang Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berdoa. Nah, itulah kenapa dinamakan dengan la du'a'iyah. Sampai berapa, Sofia? Doa. Perbedaan antara keduanya, la nahiya dan la du'aiya, adalah bahwasanya nahi terjadi dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, sedangkan doa kebalikannya. Sama seperti lahir, lamul amr dan lamul du'a. Sama ya? Wal awalu nahu ratazan, wal ratas la nahiya. Kala nahiyatun. Kala nahiyatun. Tazan fi'lun mudhar majzumun fi la nahiya. Nah. Yang pertama contohnya la tahzan, artinya apa? Janganlah engkau bersedih. Lanya larangan, tahzan fil mudhari' majzum bila nahiya. Anda jazmi dengan apa ya, Pak Man? Dengan sukun. Kenapa? Baik. Tani ya, Pak Azam. Tani nahu la tu'akhidna fala du'a'iyatu. Dun. Fala du'a'iyatun wa tu'akhidna mudhari'un majzumun biha. Yang kedua yaitu la du'a'iyat, namanya la tu'akhidna. Rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami. Inna sina au akhtokna, jika kami lupa, terlupa, atau salah. Maka lanya dua iya, tu'akhidna fil mudhari' dijazm dengan la dua iya. Tanda jazmnya dengan apa ya, Pak? Pak Azam. Tanda jazmnya dengan apa? Nah, dengan hatur hatun enggak nun nun to akhid na to akhid na akhid na oh nanya ini ya nanya domi sukun ya sukun nah to akhid akhada yu akhidu sabi kaya kan Tulabu. Tulab itu ada alifnya setelah lam, jamak dari talib. Ini masdar at-talabu. At-talabu. Kal amrin. Kal ada alif lamnya, boleh ditanwin. Kal amri. Wa nahyi wal istifhami. Wa nahwiha min anwa'i talabi. Wa huwa yajzimul yajzimu. Yajzimul mudari'a ala qawli qawlin ala qawlin da'i da'ifin bisyartaini ahaduhuma antaskuta min hulfa'i fa'u wastani an yuqsada bihil jaza'u. Nah, yang ketujuh adalah tolap. Tolap itu seperti perintah, larangan, istifham. Ada berapa macam tolap ya, Kang? Delapan. Apa saja? Mur. Wanha. Wasal. Sal. Istifham. Wa a'rif. Wa. Kemarin sudah hafal. Kemarin hafal, sekarang tidak lupa lagi. Amar, nahi, istifham, tahdid, tamani, saroji. Enam. Apa lagi? Kurang dua. Nahi. Jangan diulang-ulang. Banyak banget. Nahi. Apa itu penggalan jarinya itu mur. Anu melompat soalnya jadi kelewatan. Mur wada'u. Wanha. Wa'rid. Wasal wa'rid. Nah, terus lihat bihim tamanna warju. Nih ya, kada kana kuat kamula. Geling mesti kuat kamula. Sudah sempurna. Ya, 8 ya. Nafi dengan nafi kan bukan tolak. Nafi kan syarat daripada fa sababiyah dan waumahiyah beramal menasabkannya dengan an mutmarah wujudan. Baik. Dan yang semisalnya dari macam-macam tolak yang saya sebutkan tadi ya, 8. Dan dia menjazmkan fi'il mudhari' dengan menurut pendapat yang lemah dengan dua syarat. Syarat yang pertama digugurkan darinya fa, fa'ul jawab. Yang kedua diinginkan dengannya al-jaza, alasan dari sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kelengkapan. Pembahasan pada pertemuan yang akan datang di Indonesia. Ada yang suka mungkin? Menghasilkan alam sama alaman. Alam sama alam. Hampir sama. Kalau lam itu kan tidak, kalau lama itu belum, itu seringnya. Di Durus Lugah sudah pernah ya, perbedaan antara lam dengan lam. Jadi kalau sesi yang dinafikan oleh lam dengan lama itu. Adapun A dan alam kan sekedar tambah hamzahnya saja. Jadi intinya kembali ke perbedaan antara lam dengan lam. Lam tidak, lama belum, itu saja mungkin sudah. Tapi kadang dalam sebuah kalimat ya kita tidak bisa saklek seperti itu. Kadang kurang pas kalau diartikan yang disebut tadi. Nah. Halo? Kenapa? Ya berarti kalau untuk if menurut pendapatnya Syarif. Ya, nanti akan ada di bawah itu wal asah annal jazma bi adati syartin mahdhufah. Yang lebih sahih talak itu yang dimenjazmkan adalah alat syarat yang dibuang bersama bil syarat. Ta'alau atlu, kemarilah aku bacakan. Zahirnya kan atlu itu jawab dari ta'al. Ta'al kan amr. Nah. Maka nanti di situ ada yang mahdhuf ta'alau fa'in ta'tu atlu. Datanglah kemari, kalau kamu kalian datang, aku bacakan. Ada di jumhur. Tapi kalau kita ngurus Yusaymin kan, dia kalau dalam masa lukohi yang paling mudahnya. Kan itu jadat kita apa? Ditakdirkannya banyak itu. Alat syaratnya ditakdirkan. Ya kan? Fi'il syaratnya juga ditakdirkan. Banyak yang ditakdirkan. Kalau ta'alu atlu kan langsung jawab tolak. Allahu'alaikum.